كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Mohon nasihat bagi pengajar yang mudah marah. Ada suatu yang kurang berkenan marah, ada yang kurang dipahami marah. Jadi kelas selalu menegangkan dan wajah-wajah ceria muncul ketika pelajaran selesai. Bahkan santri merasa stres. Nah, jadi kalau keadaannya sebagaimana diungkapkan di dalam tulisan ini, berarti yang menjadi sumber masalah itu pengajarnya. Bagaimana upaya untuk mengatasi mudah marahnya ini? Diatasi dengan apa yang dibimbing atau dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la taghdab, la taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau marah, sampai 3 kali. Maka berlatih untuk bisa mengendalikan emosi. Dengan cara kalau ada masalah, coba diendapkan. Jangan langsung disikapi. Jangan langsung difonis. Jangan langsung diambil tindakan. Tapi kalau ada masalah, coba direnungkan dulu. Coba difikirkan secara jernih. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, sesuatu yang muncul, marah yang muncul itu bisa terkendali. Jadi ingat bahwasannya ketika seseorang itu terpicu untuk marah, ya, maka pikiran jernihnya biasanya akan hilang. Nah, untuk supaya tidak pikiran jernih itu hilang, ketika ada sesuatu yang ingin, ya, ingin tercetus marah, tahan dulu. Ya, coba beristighfar, coba mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beristi'adzah, ya, supaya letupan-letupan marah itu tidak mudah muncul. Nah, itu perlu latihan, perlu latihan. Sepekan ini nanti dihitung berapa kali marahnya. Pekan berikutnya apakah sudah berkurang atau belum? Pekan berikutnya berkurang ataukah malah bertambah, dan seterusnya. Jadi ada semacam pelatihan mengendalikan diri. Upaya untuk bisa melatih, mengontrol diri, mengendalikan diri. Untuk menjaga agar tindakan-tindakannya terukur. Yaitu dengan cara tadi. Jangan marah, renungkan. Oh, kalau seperti ini nanti akan mengakibatkan begini. Oh, kalau nanti saya marah, bisa seperti ini. Dan seterusnya. Karena kalau sering marah, kewibawaan pun akan luntur, kewibawaan akan hilang. Ya, orang akan menganggap marahnya itu biasa saja. Oh, biasa, itu sudah biasa. Nah, akhirnya marwah ataupun martabat dirinya sebagai pengajar itu hilang. Na'udzubillah. Maka penting sekali untuk melatih diri, mengendalikan diri untuk tidak marah. Ya, caranya seperti tadi. Ada proses reasoning, menggunakan nalar. Ya, ketika dia mau marah, dia tahan, dia pikirkan. Ya, pikiran yang maju, pikiran yang berkembang. Nah, mudah-mudahan dengan demikian, ya, kemarahan itu tidak akan muncul. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi kondisi lingkungan anak-anak yang di antara mereka ada toksik, racun, ya, dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak kita? Ya, dihindari toksiknya. Coba dimusyawarahkan dengan orang-orang terdekat di sana untuk bisa menghindari racunnya tersebut. Toksik itu kan berbahaya untuk anak-anak. Jadi, ya, entah itu racun itu lewat misalnya kucing atau lewat yang lainnya, maka dimusyawarahkan dengan orang-orang di sekitarnya yang sekiranya kompeten, ya, terkait untuk bisa membicarakan hal tersebut. Nah, nanti keputusannya bagaimana cara mengatasinya, Nah, itu hasil musyawarah. Apa nasihatnya kepada seorang mudaris yang sering memukul santri dengan kayu? Ketika santri tidak mampu menyetor hafalannya, ya jangan pasang kayu, ya. Karena pasang kayu itu adanya di Sulawesi Barat. Jadi kayunya dihindari, ya. Lebih baik dengan ucapan, dengan kata-kata, dengan doa. Ya. Kalau santrinya bisanya belum bisa menyetorkan sebagaimana, ya, sebagaimana diharapkan, ya doakan. Aslahakallah. Ya, kamu kok sekarang belum bisa setoran, misalnya. Doakan. Ya. Daripada dengan kayu. Ya. Sudah santrinya memang tidak bisa setoran, dapat, ya, dapat pukulan. Jadi hindari hal-hal yang mengandung kekerasan. Hindari sesuatu yang mengandung kekerasan. Orang-orang di luar sudah mencanangkan program sekolah ramah anak. Ya, ada nanti di sekolah-sekolah ada tulisan, papan nama. Sekolah ramah, ramahnya tulisannya kuning, anak. Mereka sudah mencanangkan. Menjadikan sekolah itu sebagai tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah, jangan sampai kita ketinggalan. Ya. Orang lain sudah mencanangkan sekolah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi anak. Kita masih dalam keadaan melakukan kekerasan-kekerasan fisik kepada anak. Ya. Hindari yang demikian itu. Ya. Di beberapa tempat sudah ada pesantren ramah anak. Artinya pesantren tersebut layak untuk ditempati oleh anak-anak. Kenapa? Di antaranya tidak ada unsur kekerasan. Ya. Unsur ketegasan ada. Anak melanggar diberi sikap tegas. Kamu melanggar. Itu tegas. Tapi kalau marah beda. Ya. Kalau emosi beda juga. Ya. Jadi ramah. Ya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana menyikapi pengajar SD yang terkadang mengikop santrinya berdiri di depan kelas dan menyebutkan aib-aib santri di depan kelas? Sehingga santri-santri yang lain tertawa, membuat santri yang diikop menangis, merasa dijatuhkan mentalnya. Ini juga bukan pendidikan yang seperti ini. Berdiri di depan kelas, apa manfaatnya? Adakah hafalannya bertambah? Justru hanya mempermalukan, ya, mempermalukan peserta didik. Nah, yang seperti itu justru akan menjadikan orang lari dari pendidikan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, permudah. Permudah. Siapapun yang ingin thalabul ilmi, permudah. Wa la tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, senangkan mereka di tempat majelis ilmu. Ya, di sekolah, di pondok pesantren, jadikan mereka itu senang. Ya, merasa kerasan tinggal di tempat atau lembaga pendidikan di mana ilmu itu dikembangkan. Wala tunafiru, dan jangan kau menjadi orang yang menjadikan peserta didik itu lari, ya, menjauh, menjauh dari majelis ilmu. Kenapa? Ya itu tadi, karena tindakan-tindakan kita yang kurang tepat. Sehingga anak melakukan protes. Protesnya bagaimana? Ya, dengan withdrawal, menarik diri. Saya enggak mau di pondok. Ya. Atau mengalami blocking. Ya, diam saja. Ya, belajar juga enggak. Ya, mogok, intinya mogok. Nah, kalau seperti itu, ya, apa yang diharapkan? Nah, penting sekali bagi kita pengajar memahami tentang manajemen pendidikan. Bagaimana mengatur anak, bagaimana mengelola kelas. Ya. Apalagi anak-anak kelas 1 misalnya. Ribut terus. Ya. Ya namanya anak kelas 1. Sekarang secara logika, anak kelas 1 sudah dapat pendidikan adab majelis atau belum? Saya yakin belum. Jadi ribut, ya pantas. Pelajaran adab majelis saja belum diberikan. Kok kita menuntut yang lebih dari itu? Tidak adil kita. Ilmunya belum disampaikan, ilmunya belum diberikan. Adab-adab majelis itu seperti apa? Anak juga belum paham. Kemudian kita menuntut yang lebih dari itu kepada anak-anak kita misalnya. Nah ini sesuatu yang tidak benar tentunya. Dan prinsip kita kan al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbuat dan berbicara. Jadi kalau anak kelas 1 itu ribut, ya memang wajar. Nanti didiamkan, ribut lagi, itu namanya anak-anak yang sehat. Normal. Tapi kalau anak kelas 1 diam aja, enggak normal. Tidak normal. Tidak lari-lari, tidak apa, tidak normal. Ada sesuatu yang lain. Ima dia ketakutan, ima dia stres, atau ada sesuatu. Apa? Tabiatnya anak itu suka. Ya. Lari ke sana, lari ke sini. Ya. Mungkin temannya ini. Ya. Biasalah anak-anak usia ibtidaiyah itu seperti itu. Ya. Tapi kita kan berusaha untuk mengendalikan, mendidik mereka untuk tertib. Ya, dalam pendidikan itulah kita harus sabar. Ya, berusaha untuk mendidik mereka. Tidak perlu dengan pukulan. Ya, tidak perlu dengan marah-marah. Cukup diberi nasihat. Cukup diberi nasihat. Makanya silakan antum periksa di sekolah-sekolah umum. Di sekolah-sekolah manapun. Anak kelas 1 itu gurunya. Gurunya tetap. Dia terus. Dari tahun ke tahun. Ya, misalnya gurunya itu, guru kelas satunya itu yang fulan terus. Tidak pernah ganti-ganti. Ya, peserta didiknya naik kelas, gurunya tetap tinggal kelas satu. Karena gak pernah ganti. Kenapa kalau ganti? Itu akan adaptasinya akan lebih sulit lagi. Tapi kalau guru itu spesialis, dia di kelas satu, dia sudah memahami watak karakteristik dari anak kelas satu. Ya, jadi dia penyabar-penyabar betul. Sabar-sabar benar. Ya. Kemudian dia bisa memahami anak ini kalau ribut, udah deh diam. Nanti diam, ribut lagi, dia gak akan marah. Karena dia sudah mengenal wataknya, karakteristiknya, tabiat anak kelas 1 seperti itu. Nah itu pentingnya guru spesialis kelas 1. Ya. Muridnya naik kelas, gurunya tetap tinggal kelas. Itu. Ada di sini yang spesialis kelas 1? Ada tidak? Itu guru yang paling penyabar. Ya, diuji dengan anak-anak yang terus dengan keadaan anaknya yang belum mengerti apa-apa, tapi dia sudah bisa menenangkan anak. Bagaimana cara mengaktifkan remaja masjid umum di satu kota yang mana kami dipercaya untuk mengakomodir remaja masjid tersebut? Iya, dikelola saja remaja masjid itu. Berikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang tidak menyelisih syariat. Ya, remaja masjid yang laki-laki, misalnya ada pembelajaran apa, misalnya pembelajaran tahsin, misalnya dibuat program tahsin, dibuat program bahasa Arab, misalnya. Dibuat program pelajaran-pelajaran ulumuddin yang lainnya. Sesekali anak itu diajak hiking, naik gunung misalnya. Remaja, ya, tidak apa-apa. Ya, remaja laki-laki, diajak camping kemana misalnya. Ya, jadi kita menyelami jiwa remaja tersebut. Nah, kelola saja kalau memang kita diberi kepercayaan dan support, ya, kalau ada ikhwan yang diberi kepercayaan tersebut. Sebab jika melihat kondisi masjid umum sekarang, kami khawatir karena sekarang rata-rata pengurus dan jamaah hanya orang-orang sepuh. Iya, justru kalau remaja dikelola oleh orang-orang sepuh, ya mereka umumnya tidak mampu atau bahkan tidak memberi perhatian. Justru anak-anak remaja ini perlu kita jadikan sebagai kaderisasi. Ya awalnya mungkin di masjid itu diadakan, misalnya semacam TPA begitu, ya, belajar baca Al-Quran, kemudian sedikit demi sedikit ada pelajaran, pelajaran tentang akidah, tauhid, atau yang lainnya. Ya. Terus Sampai nanti anak itu, ayo ada taklim, ada daurah di sana, ikut yuk, ikut, diajak. Lama-lama dia menjadi salafi. Insya Allah begitu. Jadi ditelateni saja secara bertahap. Jika melihat babi seperti di hutan, apakah boleh dibunuh? Kalau membahayakan, bunuh saja. Ya, dibunuh saja. Ya, kalau membahayakan. Karena tiba-tiba kita tidak tahu dia nyeruduk dengan tanduknya. Ya, ada yang bertempur dengan babi itu sampai perutnya, isi perutnya keluar. Ya, karena itu tadi. Nah, jadi kalau memang membahayakan keselamatan kita, ya tidak apa-apa dibunuh. Apakah boleh seorang guru mengatakan kepada muridnya malas atau dikatakan dasar malas? Tidak boleh. Karena ini bukan tutur kata yang baik. Seorang pendidik selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Lebih baik mengucapkan doa. Allah yahdik, aslahakallah, atau yang lainnya. Ya. Jangan menggunakan kata-kata yang sifatnya vonis. Ini kan mengatakan dasar malas. Itu kan vonis. Itu artinya memvonis peserta didik, memvonis anak didik kita dengan sesuatu yang belum tentu dia itu malas. Mempunyai anak perempuan yang sudah dewasa, yang sama sekali tidak mau melaksanakan sholat, harus dibimbing. Dibimbing untuk mau menunaikan sholat. Cara membimbingnya jangan dikerasi. Diajak bicara baik-baik. Kenapa sih kamu gak sholat? Kamu orang Islam, ini ketentuan dari agama, ini Al-Quran, ini ayat Quran, ini hadis Nabi memerintahkan kita sholat. Sambil sedikit demi sedikit disadarkan. Sedikit demi sedikit disadarkan. Perlu bimbingan. Orang-orang seperti ini perlu bimbingan. Mohon nasihatnya bagi ikhwah yang kalau daurah meskipun jauh sangat semangat. Namun kalau ada kajian di samping atau di daerahnya, di tempatnya, ada kajian di tempatnya atau di daerahnya, dianya malas hadir dengan alasan sibuk kerja. Nah, ini juga sama. Intinya coba didatangi, coba kita silaturahmi ke rumahnya. Coba kita berbicara, mungkin dengan kita berdialog, mungkin dengan kita ya, sharing ya, pemikiran, mungkin dia tersadar. Ya, kita harapkan sadar. Ya, atau kita jadikan dia pengurus, misalnya kalau sudah ya, perlu untuk dijadikan pengurus. Ya. Jadi perlu nasihat. Yang seperti ini kita harus punya tingkat kesabaran yang luar biasa menangani perkara-perkara seperti ini ya, perlu kesabaran ya. Jangan kemudian kita sudahlah tinggal saja, nah itu tidak baik ya. Tidak seperti itu da'i ilallah, tidak seperti itu, perlu kesabaran. Bolehkah anak santri usia ibtidaiyah di iqob? Jenis iqobnya apa? Misal cuci WC, berdiri kelas selama 5 menit. Apabila tidak menghafal mengerjakan tugasnya. Ya. Yang konteksnya tugas itu sudah berulang kali tidak dikerjakan. Ya, sekarang tinggal masalahnya Coba kalau di dalam sekolah-sekolah itu ada yang namanya guru BP, ya, yang melakukan bimbingan dan penyuluhan. Nah, tugas daripada guru BP itu menyelami masalah yang terjadi pada santri atau siswa. Kenapa dia sampai tidak mau mengerjakan tugas berulang-ulang? Nah, tentu ada masalahnya. Nah, itulah yang harus diselami. Sehingga ketika kita menemukan, oh ternyata masalahnya ini, cari solusinya. Kalau kita hanya menghukum dan menghukum, menghukum dan menghukum, dia akan semakin memberontak. Dia akan semakin memberontak. Bisa jadi dia bermalas-malasan terus sebagai bentuk protes dia. Ya, sebagai bentuk protes dia. Maka diajak berbicara. Manusia itu kan punya akal, manusia itu kan punya hati, manusia itu kan punya lisan untuk bisa berbicara. Coba diajak berbicara. Kebanyakan kita lebih cenderung cepat mengambil tindakan dengan penghukuman. Tidak pernah kita mengambil tindakan dalam bentuk dialog, dalam bentuk sharing, dalam bentuk misalnya tanya, bertanya, tanya jawab. Kebanyakan kita mengambil jalan singkat saja, udah hukum saja. Hukuman itu belum tentu menyelesaikan masalah. Ya, belum tentu menyelesaikan masalah. Wallahu a'lam bishawab. Anak saya mondok di satu daerah tapi tidak kerasan, tidak cukup sebulan berhenti. Waktu awal masuk, pihak pondok diberitahu kalau uang pangkal itu sekian juta dan SPP sekian ribu. Karena uang pangkal bisa dicicil, makanya saya berbayarnya separuh dulu, tapi SPP-nya saya sudah bayar 2 bulan langsung. Nah, ini anak saya berhenti dari pondok tersebut. Bisa dibilang kurang baik pergaulannya di sana. Kena pengaruh teman. Tapi pihak pondok malah menagih saya untuk tetap menyelesaikan uang pangkal yang tersisa. Saya keberatan karena anak saya tidak cukup mondoknya. Tidak cukup sebulan mondoknya. Lagi pula tidak ada perjanjian. Kalau saya harus melunasi meskipun anak saya berhenti. Pertanyaannya, halalkah uang yang ditagih pihak pondok tersebut? Ya, kalau antumnya ikhlas, ya halal. Dan wajibkah saya kami melunasi uang tersebut? Ya, kalau di dalam perjanjian ada pelunasan uang pangkal, ya lunasi. Karena uang pangkal itu kan biasanya anak bisa masuk. Gitu. Jadi, kecuali kalau dari pihak pondoknya memberikan rukhsah keringanan, ya sudah. Tidak dibayar, tidak apa-apa. Ya sudah. Kita tidak bayar, artinya kita halal dengan tidak melunasinya itu. Ya. Jadi silakan dikomunikasikan. Permasalahan-permasalahan seperti ini, dikomunikasikan saja dengan pihak pondoknya. Ya. Saya kan ini 1 bulan, tidak hanya 1 bulan, gini-gini-gini. Masa saya harus melunasi uang pangkal? Ya. Supaya nanti pondoknya, oh ya sudah gak apa-apa, tidak dilunasi misalnya. Jadi dikomunikasikan saja. Ya. Sehingga dengan komunikasi yang baik, ada pemecahan masalahnya. Tidak menggantung, masalahnya itu tidak menggantung. Bagaimana cara menasehati anak laki-laki usia 38? Wah, ini usianya 38 tahun. Agar mau sholat di masjid 5 waktu. Karena dia tidak mau sholat berjamaah di masjid. Padahal usianya sudah tidak muda lagi. Ya, dengan nasihat. Sekali lagi dengan nasihat. Ya, kita berani menyampaikan nasihat. Keutamaan sholat berjamaah di masjid itu apa? Keutamaan nanti ketika di akhiratnya bagaimana dan seterusnya. disampaikan. Karena kadang-kadang orang-orang seperti ini itu karena tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Dia memutuskan tidak suka ke masjidnya karena kejahilannya. Nah, coba diberi ilmu, coba diberi penjelasan. Mudah-mudahan dengan penjelasan tersebut, dia tersadar. Mohon nasihatnya kepada suami yang sering menyinggung masalah poligami, tapi tidak kunjung poligami. Nah, berarti ditantang ini. Hingga membuat istri sedih dan sakit hati. Nah, ini. Berarti kalau tidak nikah-nikah lagi, ini sakit hati, sedih. Ya sudah, segera lakukan. Ya, jangan tunggu lama lagi. Ya. Jadi jangan sering menyinggung-nyinggung lah. Ya. Gitu. Jadi antara kata dan perbuatan, oke, gitu kan? Nah, itu prinsipnya orang Bugis, ya toh? Jadi kalau suami bicara masalah poligami, para istri dengarkan saja dengan baik. Dengarkan saja dengan baik. Tidak perlu sedih, tidak perlu sakit hati. Ya, itu nasihat saya untuk para istri. Untuk para suami, tolong kalau memang belum niat untuk menikah lagi, jangan bicara-bicara poligami di depan istri. Ya. Kenapa? Ya itu nanti dianggap, akhirnya istri tidak percaya. Alah, paling itu membual aja itu. Akhirnya tidak percaya. Ternyata benar-benar nikah, shock, kaget, pingsan. Nah, jadi kalau memang belum berniat sama sekali, ya, maka jangan bicara masalah itu. Kalau bicara secara ilmu, boleh. Ayat tentang masalah poligami, tafsirnya seperti apa, itu masalah keilmuan, boleh. Ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita ketika bicara masalah itu, memang kita serius ingin melakukannya, ingin mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting istrinya juga jangan baperan. Ya, kalau suaminya bicara itu terus sedih, ya, terus sakit hati. Ya. Sakit hati kan sakitnya tuh di sini, ya kan? Sakitnya tuh kan di sini. Jadi sudahlah, ya. Masalah-masalah seperti itu memang sudah ada ketentuan syariatnya. Tinggal dijalani saja, ya. Tinggal dijalani saja. Apa yang membedakan dakwah Salafi dan dakwah Wahabi? Ya. Tidak ada bedanya. Dakwah Wahabi maksudnya dakwah yang dilakukan oleh orang-orang atau oleh Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan mereka mengusung dakwah salaf. Mengusung dakwah salaf. Artinya mengusung dakwah para ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, ya. Yang atau para sahabat yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang diusung. Sehingga tidak ada bedanya antara dakwah salaf, ya, dengan dakwah Wahabi. Sama mengusung apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mohon maaf apabila selama penyampaian saya di dalam daurah ini ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang salah, saya siap rujuk, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.